Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal muslimun, para hadirin dan hadirat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sungguh suatu kebahagiaan dikala seorang muslim masih diberikan kesempatan dan keleluasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melakukan majlis ilm, duduk bersama-sama di masjid Allah, mempelajari sebagian dari urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ini merupakan nikmat yang besar, terlebih khusus di kala manusia mereka telah jauh dari masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, bab asyratis sa'ah, bab tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka beliau menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yunsharul jahlu wa yakthuru fihi al-haraj. Qila wa mal haraju ya Rasulullah? Qala al-qatl fal-qatl. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah akan diangkatnya ilmu agama dan tersebarnya kebodohan serta semakin banyak yang namanya al-haraj. Maka beliau ditanya, apakah al-haraj itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan demi pembunuhan. Itulah keberadaan manusia yang mereka semakin dekat dengan hari kiamat akan mendapatkan fenomena-fenomena yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq, tidaklah akan tegak hari kiamat melainkan di atas manusia yang paling jahat, di atas keadaan manusia yang paling jahat, menunjukkan bahwasanya semakin dekat dengan hari kiamat, semakin sedikit orang yang mau berbuat kebaikan. Maka dari itu, amat sangat terasa bagi mereka orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepadanya, himpitan-himpitan, ujian-ujian yang pasti akan datang kepada mereka. Karena itu merupakan sunnatullah yang telah Allah janjikan dan telah Allah tetapkan di dalam kitabnya. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Ankabut, di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai dengan ke-4, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna allahu alladhina sadaku, walaya'lamanna sabirin, walaya'lamanna sadiqin, am hasiban alladhina ya'maluna sayyi'ati ayyasbikuna sa'ama kanu yahkumun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira apabila mereka telah menyatakan saya beriman, saya muslim, saya mengikuti jalannya Nabi, semakna dengan itu kemudian mereka dibiarkan, telah dilegitimasi, telah diakui dan direkomendasi sebagai seorang muslim mukmin yang hakiki? Tidak demikian. Kemudian mereka tidak diuji lagi. Bahkan sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka, sehingga nampak jelas di hadapan Allah orang-orang yang jujur dengan pernyataan keimanannya dan orang-orang yang dusta sekedar mencari dunia. Dan apakah mereka orang-orang yang berbuat kejahatan, menyangka bahwasanya Allah akan membiarkan begitu saja mereka tetap leluasa dengan kejahatannya? Sa'ama kanu yahkumun, sungguh sangat jelek apa yang mereka hukumi. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyatakan bahwasanya orang-orang yang mereka ingin kembali kepada keimanan, orang-orang yang kembali kepada tuntunan yang benar, maka mereka akan mendapatkan ujian dan ujian, mendapatkan fitnah, di mana fitnah tersebut kadangkala datangnya besar, kadangkala datangnya ringan. Namun yang jelas mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk imtihan, filterisasi, sehingga nampak jelas tiap bagi Allah di antara mereka orang-orang yang mereka jujur dengan keimanannya. Beriman bukan untuk mencari dunia. Beriman bukan untuk mencari keselamatan yang sifatnya sekedar duniawi saja. Jelas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mereka tidak jujur dengan keimanannya, sehingga tatkala datang ujian terkait dengan pernyataan mereka beriman, mereka mundur dan meninggalkan keimanan tersebut. Na'udzubillah min dalik. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini ada isyarah bahwasanya di sana ada orang-orang yang mereka berbuat maksiat. Am hasibal ladina am hasibal ladina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna sa'a ma kanu yahkumun. Apakah mereka orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan, perbuatan maksiat, mereka menyangka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah? Allah subhanahu wa ta'ala kadangkala mendapatkan hambanya bermaksiat, namun tidak disiksa, namun tidak diberi kesempatan kesempitan hidup, bahkan kadangkala kelonggaran kesuksesan, mudah meraih apa yang dia inginkan. Sa'ama yahkumun, yang mana mereka menyangka kalau begitu Allah ridho kepada kami. Ini sungguh sangat jelek apa yang mereka hukumkan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah ujian yang terjadi pada kita. Orang yang beriman pasti akan datang padanya fitnah, dan fitnah ini macamnya sangat amat banyak. Yang terkadang fitnah tersebut pasti menimpa kepada orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Anfal, Allah ta'ala nyatakan, wattaku fitnatan la tusibannal ladhina zalamu minkum khasah. Takutlah kalian kepada fitnah, yang fitnah tersebut tidak khusus menimpa kepada orang yang zalim diantara kalian saja. Maka pembahasan kita kali ini tentang macam-macam fitnah dan bagaimana kita mengobatinya. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diterangkan oleh al-imamul alusi dalam kitab beliau tafsir Ruhul Ma'ani. Diterangkan sebagaimana dinukilkan oleh beliau Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh di dalam kitab Risalah Dhawabitul Fitan. Beliau menyatakan ketika setelah membawakan ayat ini, di mana Al-Imamul Bukhari rahimahullah membawakan di dalam kitab sahihnya bab qaulillahi ta'ala fattaku fitnatan la tusibannal ladhina zalamu minkum khasah. Takutlah kalian kepada fitnah, di mana fitnah tersebut tidak menimpa khusus kepada orang yang zalim di antara kalian saja. Maka kata beliau, fusiratil fitnatu bil asya, atau kata al-imam al-alusi menafsirkan ayat ini, fusiratil fitnatu bil asya, fitnah itu ditafsirkan dengan beberapa perkara. Makna fitnah ini memiliki kandungan beberapa perkara. Di antaranya, al-mudahanah fil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar, yani seorang menyepelekan, seorang menggampang-gampangkan, seorang bermudah-mudahan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini makna fitnah, terjadi di sana kemungkaran, terjadi di sana perbuatan yang menyimpang, bahkan yang menjurus kepada kekufuran. Orang tersebut bermudah-mudahan dengan mengatakan, yang penting bukan diri saya, yang penting bukan diri saya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apakah Allah akan menimpakan azab secara menyeluruh wahai Rasulullah, sementara di antara kita ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang soleh yang mereka berbuat kebajikan. Maka kalau yang maknanya kata Rasulullah, kalau seorang telah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah pun akan menjadikan azab itu ditimpakan secara menyeluruh, fal'iyadu billah. Kemudian beliau membacakan ayat, wama yuhlikul qura illa wa ahluha muslihun. Allah tidaklah akan mengazab, menghancurkan sebuah negeri kecuali kalau penduduknya dalam keadaan muslihun, orang-orang soleh. Demikian pula memperbaiki yang lainnya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sekedar kesolehan seorang dan dia meninggalkan perkara amar ma'ruf nahi mungkar, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan seorang yang dia hidup dalam sebuah kapal di mana orang yang tinggal di dek ataupun juga apa namanya dek itu? Yang dek ya, yang dek bawah, yang mereka langsung berada di dalam air, di mana mereka kalau membutuhkan air harus naik ke dek 1, 2, 3 kemudian keluar baru menimba dari luar. Maka mereka berpikir, kalau seandainya kita melubangi kapal ini, kita akan mudah untuk mengambil air tanpa harus mengganggu saudara kita yang di atas. Nah, ini demikian gambaran seorang yang mereka sedang melakukan kemungkaran, digambarkan seperti ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tarakuhum halaku jami'a." Kalau yang orang yang di atas tadi membiarkan perbuatan ini, padahal mereka menyangka itu kebaikan. Jadi kami tidak mengganggu kalian wahai orang-orang yang di atas. Maka kami tidak merepotkan kalian dan seterusnya. Maka niscaya mereka akan binasa seluruhnya. Namun kalau mereka melarangnya, maka akan selamatlah mereka, selamat pula orang yang di bawah. Demikianlah gambaran seorang ketika mendapatkan adanya perbuatan kemungkaran. Kalau dia membiarkan, maka lambat laun akan menjadi musibah yang menyeluruh. Dan apabila dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar memang berat, terjadi yang namanya kesempitan hati pada dirinya, mungkin sebagaimana orang yang di dek atas tadi selalu dilewati oleh orang yang di bawah, kemudian merasa terganggu dan seterusnya. Namun akibat yang baik mereka rasakan, keselamatan untuk semuanya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini fitnah yang pertama atau dia, makna fitnah diantaranya yang ditafsirkan oleh Al-Imamul Alusi adalah seorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, bermudah-mudahan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, fusiratil fitnatu bil asya minha al mudahanatu fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil mungkar wa minha tarkul ingkari alal bid'ai idza zaharat. Mereka mengingkari perbuatan bid'ah, penyimpangan dari sisi din agama. Mereka mengingkari pengingkaran. Mereka meninggalkan pengingkaran terhadap kebid'ahan, yakni penyimpangan dari sisi din agama. Idza zaharat, tatkala kebid'ahan tersebut mulai muncul. Seorang tidak mau mengingkarinya, tidak mau menerangkan, tidak mau membentengi manusia dari perbuatan yang menyimpang. Tatkala penyimpangan-penyimpangan tersebut telah muncul, dibiarkan begitu saja. Hingga akhirnya tatkala dibiarkan, jadilah yang tadinya kecil menjadi besar, dikala besar sudahlah susah mengobatinya. Sehingga Al-Imamul Barbahari rahimahullah di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau membuat poin. Beliau menyatakan, wa iyyakum wa sigharal bid'ah fa inna sigharal bid'ah sarat kibara. Jauhi, hati-hati kalian dari kebid'ahan walaupun masih kecil. Walaupun masih kecil, dikarenakan penyimpangan kebid'ahan walaupun kecil, kalau dibiarkan nanti lama-lama akan menjadi besar. Nanti lama-lama akan menjadi besar. Demikianlah barakallahu fikum. Sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, yang beliau menyatakan di dalam hadis yang mauquf atas beliau, namun fi hukmil marfu, hukumnya sampai kepada Nabi. Kata beliau, kaifa antum idza labisatkumul fitnah. Bagaimana keadaan kalian kira-kira nanti kalau sudah diliputi oleh fitnah, dirundung oleh fitnah. Fitnah apa dimaksud di sini? Fitnah kebid'ahan. Fitnah kebid'ahan dan penyimpangan. Yang beliau sifatkan dengan penjelasan yang gamblang. Kaifa antum idza labisatkumul fitnah. yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghiru, di mana ajaran tua yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrum, semakin sirna, semakin hilang dan sedikit orang yang melakukannya. Wa yarbu fiha as-saghir, dan juga ajaran-ajaran yang baru mulai muncul dan tumbuh berkembang. Wa yattakhidhahan nasu sunnah, yang mana akhirnya manusia secara umum menjadikan ajaran yang baru ini sebagai tuntunan, sebagai sunnah, sebagai tuntunan. Wa idh qila fih, maka dikatakanlah ketika itu, turikatis sunnah, sunnah yang asli sudah ditinggalkan. Sunnah yang asli dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggalkan. Makna yang kedua, turikatis sunnah, tatkala seorang mau menampakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka penyimpangan-penyimpangan yang sudah berkembang tersebut, orang-orang yang melakukannya akan mengatakan, turikatis sunnah, kenapa kalian meninggalkan tuntunan yang sekarang beredar? Difahami di sini? Inilah kondisi manusia tatkala diliputi oleh fitnah kebid'ahan. Maka bagaimana itu? Maka dikatakan oleh para sahabat beliau, famata dzalika ya Abu Abdurrahman, kapankah itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Abdullah bin Mas'ud, beliau menyatakan, idza kasurat umara'ukum wa qallat wa qallat ulama'ukum, apabila banyaknya, yaitu apabila telah banyak manusia yang ingin menjadi pemimpin, semuanya ingin menjadi pemimpin, berebut tampuk kepemimpinan. Wa qallat ulama'ukum, sedikit sekali orang-orang yang mereka itu mengerti ilmu agama. Ulama sedikit, kebanyakannya pemimpin. Pemimpin apalah, pemimpin apa? Atau yang kedua, wa idza kasurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum, kalau kebanyakan manusia sekedar membaca, mereka mempelajari ilmu agama tidaklah membuahkan amalan, sekedar jadi perbendaharaan saja. Mereka yang mengetahui tentang norma-norma Islam sekedar sebagai barakallahu fikum, sekedar perbendaharaan saja, bukan untuk diamalkan dan didakwahkan. Sedikit sekali fuqaha, orang-orang yang faqih, orang-orang yang mereka faham sehingga mereka mengerti ilmu agama, namun mereka pun mengamalkan ilmu tersebut dan mereka juga mengamalkan ilmu tersebut. Ini sedikit yang seperti ini. Maka tatkala ketika itu akanlah muncul api fitnah. Apa fitnah itu? Fitnah penyimpangan. Fitnah penyimpangan. Lah yang seperti ini, ketika seorang mengingkari fitnah, tatkala fitnah tersebut muncul, maka dia terjatuh kepada fitnah. Dia terjatuh kepada fitnah. Kebid'ahan tatkala ketika itu muncul, dia tidak mau mengingkarinya, dia telah terjatuh kepada fitnah. Yang seperti ini kadangkala terjadi kepada orang-orang mukmin, terjadi kepada orang-orang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sana fitnah-fitnah tersebut adalah memiliki pendukung-pendukung. Kapankah seorang bisa terseret kepada fitnah? Kapankah seorang bisa terseret kepada fitnah? Karena fitnah-fitnah inilah apakah yang menyeret kepada kekufuran. Sebab arti fitnah, atau kita lengkapkan dulu arti fitnah di dalam Al-Quran. Kadangkala fitnah tersebut maknanya adalah perbuatan syirik. Maknanya perbuatan syirik. Sebagaimana Allah nyatakan dalam dua tempat dari surat Al-Baqarah, yang Allah Ta'ala berfirman, al-fitnatu akbaru minal qatl, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Dan Allah Ta'ala berfirman, al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Fitnah di dalam ayat ini maknanya perbuatan syirik. Maknanya perbuatan syirik. Perbuatan syirik mempersekutukan Allah dengan yang lainnya di dalam peribadahan. Ini lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada sekedar membunuh. Sebagaimana pula fitnah yang ditafsirkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah takut mereka orang-orang yang menyelisih perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ditimpakan kepada mereka fitnah di dunia dan akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih di akhirat. Orang-orang yang menyelisih perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan ditimpakan kepada mereka fitnah di dunia dan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih di akhirat. Al-Imamu Ahmad rahimahullah menafsirkan ayat ini. Beliau menyatakan, atadruna mal fitnah? Apakah fitnah tersebut? Qala al fitnatu asyirku. Beliau menyatakan fitnah adalah perbuatan syirik. Orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terjatuh kepada perbuatan syirik. Kenapa kata beliau? La'alla idza radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbihi syai'un minaz zaigh. Sebab barangkali saja seorang yang dia itu ada pada hatinya penyimpangan kepada, yakni menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menolak sebagian ucapan Nabi, maka dikhawatirkan akan ada pada hatinya sedikit daripada penyakit zaigh, penyakit menyimpang. Penyakit menyimpang, maka fayahlik, dia pun akan binasa. Seorang menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengambil sunnah selain Rasul. Sementara syariat ini adalah dengan syariat Allah yang disampaikan oleh Rasul. Ketika dia sudah menyelisih perintah Rasul, mengambil syariat selain syariat Rasul, maka bisa jadi dia terjatuh kepada syirkut tasyri', syirik dalam bab penetapan syariat. Sehingga di sini bahaya kita menolak sunnah Rasul. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna fitnah yang terakhir yang kita bawakan di sini adalah menyakiti, menuduh kaum muslimin dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Itu fitnah yang masyhur di antara kita. Anda memfitnah saya, menuduh saya. Ini salah satu makna daripada fitnah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Buruj. Allah nyatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Bahwasanya orang-orang yang mereka memfitnah kaum mukminin laki-laki ataupun mukminat wanita, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapatkan azab neraka jahannam. Naudzubillah min dalik. Fitnah di sini yakni menuduh, menyakiti kaum mukminin. Nah, inilah diantara makna-makna fitnah. Di mana makna-makna fitnah ini akan terjangkit kepada seorang karena ada diantaranya faktor-faktor pendukung. Maka dia adalah fitnah ini akan berbahaya ataupun akan menimpa kepada mereka orang-orang yang senantiasa jujur mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang panjang, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, Rasulullah menyatakan di dalam riwayat Muslim, yakni dalam syahidnya, bahwasanya fa ayyu qalbin asyrabaha nukitat fihi nuqtatus sauda. Maka hati seorang muslim manapun yang mau menyerap fitnah-fitnah tadi di atas, maka akan dititikkan padanya hatinya satu titik hitam, sehingga terus dia mengikuti fitnah-fitnah tadi, apakah kesyirikan, apakah kebid'ahan, apakah menyakiti muslimin, ataupun yang lainnya. Itulah fitnah-fitnah tadi. Di titik satu titik hitam seterusnya, hingga akhirnya gelap, tertutuplah hatinya. Tertutuplah hatinya, fal'iyadzubillah hatta kalkuzi mujahhiya, hingga akhirnya bagaikan gelas yang tertelungkup, tidak ada lagi celah untuk bisa masuk kepadanya hidayah. Berbahaya. Tidak bermanfaat baginya penjelasan Al-Quran. Tidak bermanfaat baginya mau'idhah hasanah. Mungkin nasihat yang baik, sudah dengan cara yang hikmah sekalipun mereka tolak. Sebabnya kenapa? Sebabnya bukan kandungan apa yang disampaikan, namun sebabnya adalah sebab hatinya yang sudah rusak. Kallabal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Allah nyatakan dalam surat Al-Mutaffifin, sekali-kali tidak. Rana ala kulubihim, menutup hati mereka untuk menerima hidayah apa yang mereka usahakan, mengikuti fitnah-fitnah tadi. Na'udzubillah. Berbeda halnya keadaan kedua, hati seorang mukmin yang jujur, yang terus mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyu qalbin ankaraha, hati siapapun yang menolak fitnah-fitnah tadi, berbuat syirik tidak mau, menolak ucapan Nabi tidak, walaupun aku belum mampu mengamalkan, aku terima dan aku yakini aku maksiat dosa. Nah, ini demikian maknanya. Demikian aku terima. Kemudian dia menyakiti muslimin yang lain? Tidak. Menyakiti mukminin yang dia itu jujur mengikuti Nabi? Tidak. Faliyadzubillah. Loh, tapi engkau tidak seperti mereka? Saya berdosa. Mereka masya Allah, barakallahu fih, kita ingin seperti itu. Nah, ini demikian. Ini bukti orang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, demikian. Sebagai misal. Nah, maka dia, orang yang seperti ini, la yadurruhu fitnah madamatis samawati wal ard, tidak akan membahayakan baginya fitnah selama masih tegak langit dan bumi. Orang yang demikian, jujur demikian, dia berbuat syirik tidak mau. Sehingga Rasulullah sallallahu atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, ketika menafsirkan firman Allah surat Yunus ayat yang ke-62, ahlus sunnah wal jamaah waliyullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan jamaah para sahabat, merekalah wali-wali Allah, walaupun terjatuh kepada perbuatan maksiat. Karena maksiat, dosa, ini pasti mengiringi Bani Adam, mengiringi Bani Adam. Namun mereka menolak fitnah-fitnah itu tadi. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang apa yang mendukung seorang untuk tercebur kepada fitnah tersebut? Karena kita berusaha untuk menjadi seorang yang selamat dari fitnah. Walhamdulillah, Allah telah mengenalkan kepada kita sunnah. Namun bukan berarti kenalnya kita sunnah akan aman dari fitnah, tidak. Pasti akan didatangkan kepada kita fitnah, ujian-ujian tadi. Dan kapankah seorang bisa terbawa kepada fitnah? Yaitu tatkala, kata Al-Imamu Ahmad, yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zaigh, kababila hatinya ada penyakit menyimpang. Maka kembalinya kepada hati. Yakni berpenyakit. Maka di sini, sesuatu yang bisa membawa seorang terseret kepada fitnah adalah dua penyakit. Secara global kembalinya kepada dua penyakit. Inilah yang harus kita waspadai pada diri-diri kita. Penyakit yang pertama, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit, dan Allah tambahkan padanya penyakit. Yang kedua yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ketika memerintahkan kaum mukminat dari kalangan istri-istri Nabi untuk tidak menundukkan suaranya tatkala berbicara dengan laki-laki ajnabi. Kenapa? Fala takhba'na bil qawli fayatma'al ladina fi qulubihim marad. Janganlah engkau merendahkan suara kalian karena akan menyebabkan orang yang di dalam hatinya ada penyakit menjadi tamak, ingin mendekat-mendekat dan penasaran kayak apanya. Inilah penyakit yang bisa menyebabkan seorang menyimpang. Penyakit pertama adalah penyakit syubhat. Penyakit syubhat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Di dalam hatinya ada penyakit, yakni penyakit syubhat. Allah tambahkan padanya penyakit kalau terus diikuti. Apa penyakit syubhat? Penyakit syubhat ini yufsidu tasawwurahu, menjadikan rusak penggambaran dia tentang al-haq ataupun agama. Sehingga orang syubhat kadangkala datangnya dari orang-orang ahlu ta'wil, orang-orang yang menyimpangkan ayat-ayat Allah. Mereka membawakan dalil-dalil ditempatkan bukan pada tempatnya. Atau kadangkala munculnya dari penggambaran-penggambaran secara ro'yu. Bahwasanya coba di zaman sekarang ini, kita itu tidak boleh berdakwah secara eksklusif dan monoton. Bagaimana dakwah secara eksklusif dan monoton? Menurut mereka sekedar begini, terangkan Quran begini, hadis begini, ya harus kita ikuti. Itu eksklusif, haruslah kita mengikuti alur kalau kita kepengin dakwah kita diterima. Jawabannya adalah innama alaikal balagh. Jawabannya kewajiban kau hanya menyampaikan. Perkara hidayah Allah yang menerima. Wasilatu dakwah tauqifiyah. Wasilah dakwah adalah tauqifiyah, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini demikian. Adapun medianya, ini yang berbeda-beda. Mungkin dengan majelis ta'lim, mungkin dengan ziarah, mungkin dengan cara yang itu tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Namun wasilahnya adalah harus dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini demikian. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Ini salah satunya. Iya ya, coba buktinya. Dari dulu sampai sekarang, berapa yang ngaji? Sebabnya karena itu, kurangnya variasi. Kurangnya ini, iya ya. Nah seterusnya, berkembang-berkembang, iya, ditambah gini. Lagi, syubhat, semacam syubhat dan seterusnya. Ini tadi. Yang kedua adalah marad syahawat. Yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab, fayatma alladzina fi qulubihim maradun, adalah penyakit syahwat yang ini akan merusak seorang untuk sabar mempertahankan diri di atas sunnah. Ketika sabar, saya kalau mengikuti sunnah pasti dunia saya akan kurang, dunia saya akan hilang. Ini syubhat. Dan juga karena sebabnya syahwat, kalau aku lurus di atas sunnah, mungkin kalau aku sebagai seorang penyeru, maka yang akan menerima sedikit. Kalau aku sebagai seorang pengusaha, maka yang akan menjadi customer adalah sedikit. Seterusnya, barakallahu fikum, penyakit syahwat. Mereka tidak dirusak dengan tasawur, apa namanya, gambaran sunnah. Mereka benar melakukan itu yang benar, tapi gimana lagi? Aku demikian, inilah penyakit syahwat. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dua penyakit inilah yang pokok, yang akan merusak seorang dari mengikuti sunnah. Dan obatnya kembalinya kepada sabar dan yakin. Sabar dan yakin yang Allah nyatakan dalam surat As-Sajdah. As-Sajdah, Allah Ta'ala berfirman di sana, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan diantara mereka muslimin para imah, tokoh-tokoh yang mereka menunjukkan, memberikan bimbingan di atas petunjuk kami tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. Inilah obatnya adalah kesabaran yang menjadikan kita selamat dari fitnah syahwat, dan obatnya adalah keyakinan yang pasti di atas ilmu agama yang lurus, yang menyelamatkan kita dari syubhat. Maka dari itu, barakallahu fikum, kita selamatkan diri-diri kita dengan terus berupaya duduk di majalisut ta'lim, majelis yang selalu mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf yang dibimbing oleh mereka para ulama yang sabitin, yang mereka itu ghayyurin, yang mereka itu barakallahu fikum kokoh dan cemburu dengan adanya penyimpangan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini diantara makna fitnah, juga pendukung yang bisa menyebabkan terjadinya fitnah dan obat untuk kita terselamatkan dari fitnah. Kembalinya kepada barakallahu fikum, kita bersabar di atas al-haq ini dan kita yakin inilah jalan yang benar. Adapun dunia adalah penuh dengan tipuan. Innamal hayatud dunya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan perhiasan yang menipu saja. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadza mimma tayassara li an ulqiya ilaikum, fa nasallallahu ayyahdiyana wa iyyakum wa yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah, wa yamunna alaina wa alaikum ilman nafi' wal amali salih. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang mudah kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.